wala yumna'u sabiyyun mumayyizun muhditsun walau junuban hamla wa massa nahwi mushafin lihajati ta'allumihi wa darsihi. Ini masih melanjutkan penjelasan sebelumnya, yaitu tentang hal-hal yang diharamkan di saat seseorang memiliki hadas kecil atau hadas besar. Ini pembahasan anak kecil yang sedang belajar Al-Quran, dan tentunya kita sulit sekali menjaganya selalu dalam keadaan suci. Jadi bagi anak kecil yang sudah tamyiz, yang sudah bisa mandiri, bisa makan sendiri, minum sendiri, dan lain-lain, dia tidak boleh dihalangi untuk membawa atau memegang Al-Quran. Jadi di saat anak kecil yang memiliki hadas, anak kecil yang tamyiz dan memiliki hadas, walaupun hadas besar, dia tidak boleh dihalangi untuk membawa atau menyentuh Al-Quran, yang keduanya itu ditujukan karena untuk belajar ya. Jadi tentunya kalau belajar Al-Quran harus menyentuh Al-Quran, harus membawa Al-Quran, dan ini boleh dilakukan bagi anak kecil yang sudah tamyiz. Wa wasilatuhuma kahamlihi lil maktab wal ityani bihi lil muallimi liyuallimahu minhu. Dan selain tujuan untuk belajar, mendapatkan pelajaran dan belajar adalah pelantara dari keduanya. Jadi misalkan membawa Al-Quran untuk diletakkan di tempatnya, atau membawa Al-Quran untuk diberikan kepada gurunya supaya gurunya mengajarkan kepadanya. Intinya adalah bila Al-Quran digunakan untuk belajar oleh anak kecil, maka anak kecil itu boleh membawa dan menyentuhnya walaupun dia memiliki hadas. Wa yahrumu tamkinu ghairil mumayyizi min nahwi mushafin walau ba'du ayah. Kebolehan anak kecil yang membawa dan menyentuh Al-Quran hanyalah berlaku bagi anak kecil yang sudah tamyiz. Artinya bila anak kecil belum tamyiz, maka diharamkan mempersilahkannya. Jadi yang mendapatkan hukum haram dan tidak ini bukan anak kecilnya, tetapi orang lain. Orang yang mempersilahkan anak kecil yang belum tamyiz untuk membawa atau menyentuh Al-Quran. Walaupun yang dibawa atau yang disentuhnya ini hanya sebagian ayat ya, tidak seluruh Al-Quran. Ini haram bagi orang lain untuk mempersilahkan anak kecil yang belum tamyiz membawa atau menyentuh Al-Quran. Wa kitabuhu wa kitabatuhu bil ajamiyah. Haram juga hukumnya menulis Al-Quran dengan bahasa selain Arab. Jadi menulis Al-Quran dengan bahasa selain Arab ini hukumnya haram. Wa wad'u nahwi dirhamin fi maktubihi wa ilmin syar'iyyin. Meletakkan dirham, meletakkan harta benda atau benda di tulisan Al-Quran ini hukumnya haram ya. Hukumnya haram, dan keharaman ini tidak hanya berlaku pada Al-Quran, tetapi berlaku juga kepada ilmu syar'i, ilmu-ilmu syariat. Jadi meletakkan semisal dirham, mata uang dirham, di atas ilmu, di atas kitab yang menjelaskan ilmu syariat, misalkan kitab tafsir atau hadis atau fikih, itu hukumnya haram. Wa kadza ja'luhu baina awraqihi khilafan li syaikhina. Hukum yang sama seperti meletakkan di atas kitab, meletakkan dirham di atas kitab adalah meletakkan dirham di sela-sela kertas kitab. Jadi menyimpannya di sela-sela atau di dalam kitab atau di dalam mushaf, ini hukumnya sama seperti meletakkan di atasnya. Tapi khusus hukum ini, yaitu meletakkan di dalam kitab atau Al-Quran, ini menurut Ibnu Hajar hukumnya boleh ya, hukumnya boleh. Wa tamzikuhu abathan. Merusak atau menyobek Al-Quran ya. Tamzik itu menyobek Al-Quran atau merusak secara umum, ini hukumnya haram bila memang dilakukan tanpa ada tujuan tertentu. Artinya kalau menyobek Al-Quran tujuannya untuk menjaganya, menjaganya agar tidak agar tidak tergeletak di mana-mana, ini hukumnya boleh. Wa bal umma kutiba alaihi la syurbu mahwihi. Menelan kertas atau apapun yang di dalamnya ditulis Al-Qur'an itu juga hukumnya haram ya. Yang tidak haram adalah meminum kertas atau apapun yang sebelumnya terdapat tulisan Al-Qur'an tetapi tulisan itu sudah dihapus. Tulisan itu sudah dihapus. Jadi misalkan menulis ayat Al-Qur'an di suatu tempat, misalkan di piring, kemudian piring itu diberi air, yaitu terdapat ayat-ayat tertentu yang memang bisa digunakan untuk obat ya, untuk obat dari penyakit tertentu. Jadi yang haram adalah menelan sesuatu yang tertulis Al-Qur'an di dalamnya. Tapi meminum air yang digunakan menghapus Al-Qur'an, ini hukumnya tidak apa-apa. Wa maddur rijli ya, wa maddur rijli lil mushafi malam yakun ala murtafiin. Haram memanjangkan kaki mengarah Al-Qur'an. Jadi mengarahkan kaki ke arah Al-Qur'an ini hukumnya haram selama Al-Qur'an tidak berada di tempat yang tinggi. Jadi kita boleh memanjangkan kaki mengarah ke Al-Qur'an asalkan Al-Qur'an berada di tempat yang tinggi. Wa yusannul qiyam, wallahu a'lamu bishawab.